الكرام نحمد الله عز وجل ونشكره kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini Allah azza wa jal memberi kemudahan kepada kita untuk berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang bersaudara karena Allah. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah jalla wa'ala yang saling cinta mencintai karena Allah, yang kita berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Azza wa Jal memberi naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah, di bawah naungannya di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 hamba yang saling cinta mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat berharap semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Sebab kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan kita mengetahui bahwa kita bukan berasal dari satu suku yang sama. Kita berasal dari suku yang berbeda-beda, dari wilayah yang berbeda-beda, dan mungkin di antara kita ada yang belum saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Dan kita juga berkumpul bukan untuk berbicara tentang permasalahan dunia, namun kita berkumpul karena kita mengetahui betapa pentingnya ilmu bagi diri seorang mukmin, memahami ilmu agama, al-ilmu syar'i, yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk memahami agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendatangi tempat ini dengan dasar ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini menjadi sebab Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memasuki jannahnya sebagai hamba-hamba Allah yang diridainya. Ayuhal ikhwata fillah, sebagaimana yang antum ketahui bahwa Syekhuna Abu Al-Abbas Adil Mansur Al-Basha hafizahullah ta'ala, yang semestinya mengisi kajian kita pada malam hari ini, namun untuk hari ini beliau berhalangan disebabkan karena beliau menempuh perjalanan yang cukup jauh dan kemarin beliau belum sempat untuk bisa beristirahat dengan baik. 24 jam lebih beliau belum sempat merasakan nikmatnya beristirahat, berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya, dan beliau belum merasakan istirahat dalam perjalanan pesawat yang cukup panjang, sehingga semoga ini menjadi salah satu udzur beliau untuk mengisi pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kekuatan beliau dan memberi semangat untuk memberi faedah kepada kita di hari-hari yang berikutnya, baik di masjid kita ini, demikian pula di wilayah-wilayah yang lainnya, di ma'had-ma'had yang lain dalam perjalanan beliau. Namun untuk mengisi kekosongan, penting bagi kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, karena peringatan itu bermanfaat bagi setiap mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada kaum mukminin. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, kita hendaknya merasakan begitu besarnya nikmat al-Islam, nikmatul iman, nikmat mengenal dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu besarnya nikmat diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah umat ini untuk menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengeluarkan manusia ini dari kegelapan, kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan adz-dzunub wal ma'asi, menuju kepada tauhid, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya at-ta'ah, dan taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia dan segala isinya. Sebab nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan kenikmatan yang menghidupkan hati-hati manusia dari kematian, dari kesesatan dan penyimpangan. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan membawa al-haq, membawa hidayah kepada umat ini, agar kemudian umat ini menjadi umat yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka meraih kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida." Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan membawa agama yang hak ini untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan, untuk dimenangkan atas seluruh ideologi, dan cukuplah Allah Azza wa Jal yang menjadi saksi atas hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia, al-akhlaq al-karimah, di mana beliau mempraktikkan secara langsung di tengah-tengah umat ini melalui ucapan-ucapan beliau. Demikian pula al-akhlaq yang beliau tampakkan di tengah-tengah umat manusia, akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Dan itu dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin dekat hubungan mereka dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu seringnya mereka beraktivitas bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, semakin mereka mengetahui dan meyakini betapa mulianya akhlak Rasulun al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau yang semenjak kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah, beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, selama 10 tahun di kota Madinah beliau mempersaksikan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Demikian pula Safiyyah binti Huyay radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang dari ummahatul mu'minin, zaujatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam menikahinya, yang sebelumnya dia dari keyakinan Yahudi, Safiyyah binti Huyay radhiyallahu ta'ala anha dari keturunan Harun alaihissalam, Yahudiyah, dan menjadi tawanan dalam peristiwa Banu Quraidah. Ayahnya Huyay bin Akhtab, salah seorang tokoh Yahudi yang sempat membangkitkan semangat orang-orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah setelah menjadi tawanan kaum muslimin Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dari perbudakan. Lalu kemudian menikahinya dan menjadikan terbebasnya dia dari perbudakan sebagai maharnya. Dia pun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu bagian dari keluarga beliau, dalam rumah tangga beliau. Di antara salah satu ucapan Sofiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Begitulah Nabiyuna al-Karim sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan akhlak beliau dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jal dan dipersaksikan oleh orang-orang dekat beliau alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membawa kepada umat ini sesuatu yang akan mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan manusia, yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Maka wajib bagi kita ma'asyarul ikhwa rahimakumullah mensyukuri nikmat yang begitu besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran Allah Jalla wa Ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Azza wa Jal telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah Jalla wa Ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri mereka sendiri, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab dan dari nasab keturunan yang paling mulia, yaitu nasab Quraisy, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan hati-hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim, dan al-hikmah. Kata para ulama, apabila disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kata-kata al-hikmah yang digandengkan dengan Al-Qur'an Al-Kitab, maka yang dimaksud al-hikmah adalah as-sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan as-sunnah. Meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Azza wa Jal yang mengutus di tengah-tengah bangsa Arab seorang rasul yang berasal dari mereka, di mana rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab was-Sunnah. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada umat ini sesuatu yang akan memberikan manfaat dalam kehidupan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, membersihkan hati-hati mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau sampaikan kepada umat ini. Di dalam ayat ini, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, Allah menyucikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyucikan, membersihkan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tazkiyah, pembersihan, penyucian sebelum pembelajaran Kitabullah dan As-Sunnah. Pembersihan jiwa, penyucian jiwa, lalu kemudian ta'limul Kitab was-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan at-tazkiyah, penyucian, pembersihan sebelum dimasukkannya ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bertugas untuk mengajarkan ilmu kepada umat ini, namun ada satu hal yang lebih penting sebelum menyampaikan ilmu al-kitabi wa sunnah, yaitu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, penyucian jiwa dari berbagai macam kekotoran, kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan, sehingga hati itu menjadi bersih dengan diisinya iman, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebelum mereka mempelajari Alkitab wa sunnah, maka mereka mendapatkan pembelajaran tazkiyatun nufus, mengisi jiwa ini dengan iman, membersihkannya dari berbagai macam kotoran dan noda-noda yang dapat mengotori keimanan itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, demikian pula Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu fi tiyanun hazabira. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami masih remaja, hazawira. Hazawira jama' dari hazur, yaitu seorang dalam masa pertumbuhan memasuki usia remaja. Nahnu fityan hazawira. Apa kata Jundub radhiyallahu ta'ala anhu? Ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami mempelajari iman terlebih dahulu sebelum kami mempelajari Al-Qur'anul Karim. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian setelah itu kami pun mempelajari Al-Qur'an, maka dengan mempelajari Al-Qur'an semakin bertambah keimanan kami. Subhanallah. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Lalu kemudian kami pun mempelajari Al-Qur'an, maka semakin bertambah keimanan kami. Subhanallah. Dan disebutkan ada tambahan dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa innakumul yawma tata'allamuna al-Qur'an qabla an tata'allamul iman. Adapun kalian pada hari ini lebih memprioritaskan untuk mempelajari Al-Qur'an sebelum kalian mempelajari iman. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan tentang tarbiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membersihkan, menyucikan jiwa-jiwa mereka terlebih dahulu dengan tauhid, dengan menanamkan iman ke dalam hati-hati mereka. Lalu kemudian setelah itu mereka pun mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dari sini menjelaskan kepada kita, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, pentingnya pembersihan jiwa itu. Tidak sekedar belajar Al-Qur'an, tidak sekedar mempelajari sunnah, namun mempelajari iman, sehingga iman itu masuk ke dalam hati kita yang mewariskan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketergantungan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kita hanya kepada Allah, rasa berharap kita hanya kepada Allah jalla wa ala. Pentingnya mempelajari iman sebelum mempelajari ilmu, sebab ilmu, kecerdasan tanpa iman, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tidak akan memberi manfaat bagi pemiliknya. Bahkan boleh jadi justru akan menjadi kecelakaan baginya. Berapa banyak di antara manusia mereka memiliki kecerdasan, mereka membaca Al-Qur'an Karim, mereka mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, namun disebabkan karena tidak adanya tazkiyatun nufus, hati-hati mereka tidak disucikan, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesesatan li'adzubillah dengan ilmu yang mereka miliki. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang dikenal dalam sejarah sebagai orang-orang memiliki kecerdasan, sehingga di antara mereka ada yang disifati memiliki zakat mufrid, kecerdasan yang luar biasa, melebihi kecerdasan rata-rata manusia. Namun adallahullahu azza wa jalla al-ilm. Allah azza wa jalla menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Salah satu contoh saja, siapa yang tidak mengenal Al-Jahm bin Safwan? Ussud dhalalah wa ra'sul jahmiyah. Pemimpin kesesatan Al-Jahm bin Safwan. Kalau antum melihat ke dalam kitab Siyaru Alamin Nubala, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam biografi Al-Jahm bin Safwan, beliau mengatakan wa kana sahiba dhaka'in wa jidal. Orang ini memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam berdebat. La ilaha illallah. Sahib dzaka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pandai dalam perdebatan. Apa manfaat kecerdasan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah apabila tanpa disertai dengan hati yang bersih, jiwa yang suci? Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan, sebagaimana disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, demikian pula disebutkan dalam Fatwa al-Hamawiyah al-Kubra, ketika Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang kesesatan sebagian orang-orang diberikan kecerdasan, termasuk di antara mereka ahlul kalam, orang-orang mempelajari ilmu kalam, menyebabkan mereka semakin jauh dari al-haq. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengomentari mereka ini, kata beliau, utu zaka'an walam yu'taw zaka'an, utu uluman walam yu'taw fuhuman. Mereka diberi kecerdasan, namun mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Mereka diberi ilmu, namun mereka tidak diberi pemahaman yang benar. Ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, begitu pentingnya kita ma'asyarul ikhwa untuk berdoa, memperbanyak doa seperti doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu. Ilmu apa? Apakah setiap ilmu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang dapat membersihkan jiwa kita. Ilmu yang mewariskan khasyatullah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang hakiki, yang disebutkan oleh Allah azza wa jal, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya, para ulama. Dengan ilmu yang mereka miliki, maka mereka semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa kafa bi khasyatin min Allah ilman. Cukuplah rasa takut seorang kepada Allah. Itulah ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, begitu pentingnya setiap kita untuk senantiasa melakukan introspeksi diri, muhasabah, sebelum kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Memperhatikan diri kita sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan timbanglah amalan kalian sebelum amalan kalian ditimbang di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kadang-kadang sebagian kita lebih menyibukkan diri untuk memperhatikan kekurangan-kekurangan dan penyakit-penyakit yang ada pada orang lain. Si fulan ini kekurangannya demikian. Si fulan ini aibnya ini. Si fulan ini orangnya demikian. Yang ini pemikirannya demikian. Yang ini sesat, yang ini menyimpang, yang ini kada, yang ini kada. Lalu kemudian kita lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Antum sendiri bagaimana? Apa ada jaminan keselamatan? Antum sendiri apa yang telah antum lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu persiapkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Setiap hari kamu sibuk memperhatikan si fulan dan allan. Si fulan sesat, allan ini kesesatannya fulan, ini kesesatannya allan. Lalu, setelah antum mengetahui kesesatan sekian banyak kelompok, setelah antum mengetahui kesesatan si fulan dan allan, lalu antum sendiri bagaimana? Apakah antum sudah punya rutinitas membaca Al-Quranul Karim setiap hari? Membaca dengan tadabbur, membaca dengan menghayati makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Apakah kita sudah memiliki amalan rutinitas yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan diri kita? Berapa yang kita baca dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap hari? Kadang-kadang di antara kita, ya, kalau berbicara tentang kelompok ini, bicara tentang itu, aib ini, aib itu, masya Allah, berjam-jam, tidak ngantuk dia. Sambil minum kopi dia. Sampai larut malam pembicaraannya. Ketika membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca satu lembar saja itu sulit. Nah, sampai baca dua ayat ngantuk sudah. Seakan-akan baca Quran itu sebagai pengantar tidur, ya, pengganti Nina Bobo. Seakan-akan seperti itu. Nah, sudahkah kita rutin mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang sudah kita pelajari ya ikhwan? Ya. Ilmu alat apa yang kita sudah kuasai? Antum sudah belajar jurumiyah? Kalau sudah belajar, alhamdulillah. Sudah paham dengan baik? Sudah bisa dipraktekkan? Sudah bisa menjadikan itu sebagai bekal untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama. Nah, jangan sampai kemudian kita berjalan di tempat, ya. Bahkan ada yang bukan berjalan di tempat, jalannya mundur lagi. Nah, hari ini semangat, masya Allah. Dengar nasihat, semangat. Besok cari ustadz yang bisa ngajar bahasa Arab, belajar durusul lughah. Mulai dari mana? Ya, jilid satu lah. Belajar jilid satu. Sampai pelajaran ke-15. Waduh, sibuk ini, sibuk bisnis ini, bisnis itu. Mulai. Apalagi kalau sudah menemui kendala-kendala. Apa itu mubtada khabar? Apa itu mudhaf-mudhaf ilaih? Apa itu mamnu' minas sharaf? Mulai bingung dia. Nah, mulai absen sekali, dua kali. Lama-kelamaan tak terlihat sudah. Kitab selesai, yang tadinya 20 orang jadi 2 orang. Nah, nanti berapa bulan lagi? Temannya yang serius ini sudah, masya Allah, sampai belajar jurumiyah, sudah mungkin lebih dari itu, sudah belajar mutammimah, qatrun nada. Dia masuk lagi, semangat lagi, mulai lagi. Durusulughah jilid satu lagi. Allahul musta'an. Nah, tapi dalam urusan jarh wa ta'dil, masya Allah, hampir tiap hari komentar di media sosial, hampir tiap hari komentar di WhatsApp, di Telegram, ini itu ada aja yang dikeluarkan gitu. Nah, apa yang antum bisa berikan kepada umat ini kalau antum tidak mampu mengisi sesuatu yang bermanfaat untuk diri antum sendiri? Faqidu syai' la yu'ti. Antum tidak memiliki sesuatu, bagaimana antum akan berikan kepada orang? Ya. Tiap hari membicarakan ini sesat, ini menyimpang ini. Baik. Apa yang sudah antum amalkan? Nah. Perhatikan diri sendiri, masyarul khairakumullah. Penting. Ya. Kita sudah sering mendengarkan apa itu? Kata pepatah yang mengatakan, di seberang lautan apa? Kumannya. Kuman di seberang lautan kelihatan. Ya. Gajah di depan mata tidak terlihat. Nah, aib sendiri dia tidak merasakan. Kenapa? Banyak penyakit di dalam hati. Azan dulu kan. Ayuhal ikhwata fillah, seorang mukmin adalah seorang yang semakin banyak dia beramal, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin berupaya untuk senantiasa membersihkan jiwanya dari berbagai macam penyakit-penyakit. Dan di sana ada penyakit yang sangat berbahaya sekali. Penyakit yang menimpa orang-orang yang semangat dalam beramal saleh. Penyakit yang menimpa orang-orang yang semangat dalam beribadah. Yaitu penyakit ujub. Ujub yang menyebabkan timbulnya kesombongan di dalam dirinya. Bangga dengan diri sendiri. Merasa takjub dengan dirinya. Merasa takjub dengan apa yang diamalkan. Seakan-akan dia merasa bahwa dia telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ujub ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lau lam tudhnibu fa inni khashitu alaikum ma huwa akbar min dhalik al-ujub. Kalaulah kalian tidak melakukan perbuatan dosa, kalian tidak bermaksiat, kalian tidak melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian satu penyakit yang lebih berbahaya dan lebih besar akibatnya daripada perbuatan kemaksiatan itu. Penyakit apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ujub. Penyakit takjub terhadap diri sendiri. Ketika dia belajar, dia menuntut ilmu, semakin banyak yang dia ketahui, ketika dia semangat dalam melakukan ibadah, akhirnya dia merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Dia merasa bahwa dia lebih istimewa daripada yang lain, lebih baik daripada yang lain, lebih suci daripada yang lain. Akhirnya dia takjub dengan dirinya, lalu kemudian dia merendahkan yang lainnya. Seorang mukmin, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah seorang yang tidak menganggap dirinya suci, yang tidak menganggap dirinya bahwa dia telah mendapatkan jaminan keselamatan. Karena yang maha mengetahui siapa di antara manusia yang akan mendapatkan keselamatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha, kita hanya mampu untuk beramal, lalu kemudian setelah itu kita berharap, berharap semoga amalan-amalan kita diterima di sisi Allah, lalu kemudian disertai dengan rasa takut, jangan sampai amalan yang kita lakukan ternyata tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian. Allah azza wa jalla yang maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah azza wa jalla, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka hamba-hamba Allah yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, mereka mengamalkan apa yang telah mereka amalkan, dalam keadaan hati-hati mereka dipenuhi rasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beramal dalam keadaan hati mereka dipenuhi rasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah azza wa jal. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimaksud orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang gemar minum khamr, orang yang mencuri, orang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, lalu dia takut bertemu Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yabnata siddiq. Bukan mereka yang dimaksud wahai putri Abu Bakar Siddiq. Walakinnahumul ladhina yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, dalam keadaan mereka merasa khawatir Jangan sampai apa yang telah mereka amalkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba harus disertai dengan rasa takut. Jangan sampai apa yang diamalkan ini hanya seperti debu yang berterbangan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan keselamatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Siapa yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Tentu kita menjawab tidak ada. Beliau adalah manusia terbaiknya umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang terbaik. Namun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dengannya aku berdoa di dalam salatku. Aku akan berdoa dengan doa yang engkau ajarkan kepadaku ini di dalam salatku. Dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdoa di dalam salat. Dan diterangkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala bahwa dari seluruh amalan-amalan salat ada dua tempat yang sangat dianjurkan seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika sujud, dan yang kedua sebelum dia mengucapkan salam setelah dia tasyahud bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berdoa. Ini dua tempat yang dianjurkan bagi seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dengannya aku berdoa di dalam salatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, siddiqu hadhihi al-ummah. Katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira, dalam riwayat yang lain zulman kabira, kezaliman yang besar. Siapa sih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini? Apakah Rasulullah mengajarkan doa ini kepada pelaku dosa besar? Orang yang dikenal melakukan kejahatan? Orang yang dikenal menyimpang dan sesat? Bukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengajarkan kepadanya untuk mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak." Maka jangan sekali-kali seorang itu merasa dirinya bahwa dia telah mendapatkan jaminan. Tidak ada jaminan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq yang telah disebutkan namanya sebagai ahlul jannah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri merasa khawatir. Beliau sendiri masih merasa ketakutan apakah beliau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai mendatangi Hudzaifah bin Yaman yang banyak mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nama-nama orang munafik. Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut namaku termasuk di antara deretan orang-orang munafikin? Siapa Umar bin Khattab? Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku sungguh telah banyak melakukan perbuatan kezaliman dan tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Maka ampuni aku ya Allah dengan ampunan yang datang dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ini dua sahabat yang paling mulia. Mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka. Kata Abdullah ibn Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya, kata beliau, laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhsha ala nafsihi an-nifaq. Sungguh aku telah bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruhnya mengkhawatirkan diri-diri mereka tertimpa penyakit kemunafikan. Siapa sahabat Rasulullah? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah diharumkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian di dalam Al-Qur'an, yang dijanjikan untuk mereka al-jannah. Toh mereka kemudian tidak berbangga diri. Ya. Mereka tidak mengatakan, nih, saya sahabat loh. Ya, kamu siapa ini? Sahabat Rasul loh ini. Kalau sahabat Rasul sudah jamin. Dah ada jaminan ma'asyiral rahimakumullah. Mereka senantiasa merasakan kekhawatiran pada diri mereka. Apalagi yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada pujian di dalam Al-Qur'an, tidak ada pujian dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kamu, tidak terlepas dari yang namanya ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Apakah ke dalam al-jannah atau ke dalam neraka jahannam waliyadz billah. Ya. Jangan berbangga dengan apa yang telah kita amalkan. Jangan karena di antara kita ada yang menjadi keturunan Rasulullah berbangga dengan keturunan Rasul. Karena telah tersesat orang-orang yang mereka bagian dari kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Abu Lahab yang diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an Karim? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang amalannya itu lambat, dia tidak bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah, nasab keturunan dia itu tidak akan mampu mengangkatnya, memuliakan dia. Hati-hati ma'asyiral muslim rahimakumullah. Sifat seorang mukmin adalah seorang yang mengumpulkan dua sifat. Yang pertama al-ihsan, dia senantiasa beramal saleh. Setiap pintu-pintu yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan kebaikan di dalamnya, dia lakukan. Ada kesempatan sholat, sholat. Ada kesempatan sholat sunnah, sholat sunnah. Hidupkan sholat rawatib, hidupkan sholat rawatib. Sempatkan bangun di malam hari, sempatkan hidupkan di malam hari dengan ibadah. Sempatkan di pagi hari sholatul duha, hidupkan. Ada kesempatan untuk mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, amalkan. Ada kesempatan untuk bersedekah, bersedekah dalam hal-hal yang bermanfaat. Membangun masjid, atau madrasah, ma'had dan yang lainnya dalam hal ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Walau bikalimatin thayyibah, atau dengan ucapan yang baik engkau mengajak seorang untuk melakukan kebaikan, lakukan itu. Nah, maka seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa memiliki sifat al-ihsan, berbuat baik. Kemudian yang kedua, wasyafaqah, rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan makna firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang mereka rasa takut kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, al mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Orang mukmin itu mengumpulkan dua sifat, ihsan, dia senantiasa berbuat baik, wa syafaqah, dan rasa takut. Adapun munafik, dia mengumpulkan dua sifat pula. Yang pertama, dia isa'ah, suka berbuat keburukan, suka berbuat kejelekan. Kemudian yang kedua, amna, dia merasa aman dari azabullah subhanahu wa ta'ala. Selalu mengedepankan sifat berharap, Allah itu kan maha pengampun, Allah itu kan maha mengampuni hambanya. Akhirnya dia berbuat maksiat dengan berharap Allah maha pengampun. Ya, seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin itu terus berbuat kebaikan. Ada pintu kebaikan yang memungkinkan untuk dia masuk ke dalamnya. Dia masuk ke dalamnya. Namun jangan kemudian dia merasa bahwa dia telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang memanfaatkan sisa-sisa kehidupan dunia ini dengan kebaikan, dengan amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mendengarkan nasihat baik, yang mendengarkan kebaikan lalu kemudian berusaha mengikuti yang terbaik, yang mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan sebagai pengganti dari Syekhuna Abdul Abbas hafizahullah ta'ala. Semoga pertemuan esok beliau diberi kekuatan untuk menyampaikan faedah-faedahnya kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.